padamu. Ketika anyelir di taman masih berkerudung embun, di ambang malamku selaksa kemelut bermain tanpa terali. Hayalku berarak, ku tawar buatmu mungkin kau minat menjamahnya. Di bawah letak hidungmu aku minta tempat silat dengan segudang kata cinta. Apabila suatu saat umurku dipacu waktu, merdekalah dari kungkungan mimpi. Merdekalah dari kungkungan mimpi.